Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayuhal ladhina amanu ittaqullah haqqa tukatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, teringat dengan ucapan sahabat mulia Al-Khalifatul Rashid Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kita mengenal siapa Umar. Kita mengenal siapa Umar. Yang tidak mengenalnya harusnya sadar itu sebuah kesalahan. Bukan hanya sekedar mengenal nama, mestinya lebih dari itu. Sampai sebagian ulama secara khusus mengatakan membaca kisah hidup Umar Ibn Al-Khattab akan meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bidang apapun yang kita bahas, materi apapun yang kita bicarakan, dalam hal-hal kebaikan, di sana ada nama Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang teratas. Dan selalu disebut nama Umar Ibn Al-Khattab. Cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekuatan iman, kekokohan takwa, kejujuran dan keikhlasan, kesabarannya, amanahnya, ibadahnya, tangisnya, rasa sayangnya kepada kaum muslimin, amanah di dalam memimpin, tanggung jawab yang begitu tinggi, penuh cinta dan kasih sayang kepada keluarga, anak dan istri, kerelaan dan siap berkorban meninggalkan apapun yang dimiliki demi mendahulukan cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di tiap-tiap materi tadi kisah Umar bukan hanya satu. Lebih dari itu. Sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Teringat dengan kata-kata beliau rahimahullah, salah satunya ucapan yang cukup kita kenal dan sering kita dengar. Beliau mengatakan, saya tidak pernah meragukan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang aku takutkan justru tidak ada keinginan untuk berdoa. Nah, kata-kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu bukan sekedar kata-kata yang sifatnya basa-basi, tetapi kata-kata yang beliau ucapkan ini memang bersumber dari kedalaman fikih Islam, pengalaman yang sangat luas, pemahaman yang begitu teliti terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Artinya beliau yakin sekali, beliau sangat yakin dan betul-betul yakin, selagi kita masih mau berdoa, selama ada keinginan dari kita berdoa, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengkabulkannya. Nah, tetapi pada kenyataannya tidak semua kita betul-betul berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kepadanya untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, berharap kepadanya agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kenyataannya tidak semua kita betul-betul berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang dimaksud betul-betul berdoa itu seperti apa? Betul-betul berdoa itu artinya saat melafazkan kalimat-kalimat doa disertai dengan kekhusyuan, keyakinan penuh bahwa saat itu dia sedang bercakap-cakap dengan Allah Azza wa Jalla. Yakin sepenuhnya bahwa saat itu, saat dia berdoa, Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar apa yang dia ucapkan. Dia yakin, jangankan lafaz doa yang dia ucapkan, yang tersembunyi di dalam hati pun Allah maha mengetahui. Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, maha mengetahui apa yang tersembunyi dan tersimpan di dalam dada. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, itu yang dimaksud dengan betul-betul berdoa. Memilih waktu yang tepat, dalam situasi kondisi yang tepat, ya, menggunakan pakaian yang indah dan yang bagus secara syar'i, khusyuk, betul-betul khusyuk, itu yang disebut dengan betul-betul berdoa. Bukan hanya di lisan saja, hanya sekilas dan sambil jalan, bukan, tapi betul-betul berdoa. Tidak semua orang bisa melakukannya, ya. Hanya mereka yang betul-betul mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu betul-betul berdoa. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, tepatnya surat Ghafir ayat 60. Surat Ghafir ayat 60, Allah azza wa jalla berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, dan Rabb kalian telah berfirman. Apa isi firman Allah Azza wa Jal? Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, doa, astajib lakum, pasti aku kabulkan. Tentu dengan memperhatikan semua syarat-syarat dikabulkannya doa. Tetapi yang jelas, Allah Azza wa Jal telah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, minta, minta, minta, Allah akan kabulkan. Nah, semakin banyak yang kita minta, semakin sering kita meminta, semakin kita dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu, setiap saat kita meminta, Allahu Azza wa Jal semakin sayang kepada kita. Sangat berbeda dengan makhluknya. Kita misalkan, semakin sering orang meminta, kita sering marah mungkin. Jaluan, sidik-sidik jaluk, sidik-sidik jaluk. Allahu Azza wa Jalla berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah, pasti akan aku kabulkan itu. Maka benar kan kata-kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di depan tadi? Saya tidak pernah meragukan doa itu dikabulkan. Itu tidak pernah diragukan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang beliau ragukan dan beliau takutkan justru keinginan dari kita berdoa itu sudah tidak ada. Tiada lagi keinginan untuk berdoa. Ingat, betul-betul berdoa. Nah, di dalam ayat yang lain Allahu Azza wa Jalla berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu la'allahum yarshudun." Itu surat Al-Baqarah ayat 168. Ayat 186. Ayat 186. Allahu Azza wa Jalla melalui ayat ini berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni." Wahai Muhammad, kalau misalkan hamba-hambaku, hamba-hamba Allah bertanya kepadamu tentang diriku, "Fa inni qarib." Sungguh aku, yaitu Allahu Azza wa Jalla, adalah zat yang maha dekat dengan mereka. "Ujibu da'watad da'i." Aku akan kabulkan. Niscaya aku penuhi doa orang yang berdoa. "Idza da'ani." Kalau dia mau berdoa kepadaku. "Falyu'minu bi la'allahum yarshudun." Maka hendaknya mereka beriman kepadaku. Semoga mereka mendapatkan petunjuk. Ayat yang kedua ini juga, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, juga jelas, tegas menerangkan untuk kita bahwa Allahu Azza wa Jal adalah zat yang maha dekat. Begitu dekat dengan kita. Dan salah satu bentuk kedekatannya, "Yujibu da'watad da'i idza da'ahu." Siapapun yang mau berdoa, tapi ingat dengan catatan, betul-betul berdoa. Bukan cuma di lisan saja, betul-betul berdoa. Bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, terus tiada henti. Dia tidak pernah berprasangka buruk. Dia tidak mau menganggap lambat dan lamban terkabulnya doa yang dia panjatkan. Karena saat kita menganggap doa yang kita panjatkan tidak kunjung dikabulkan, justru menjadi sebab doa itu tidak dikabulkan. Saya ulangi kembali, pada saat kita merasa begitu lama doa yang kita panjatkan sehingga tidak dikabulkan, itu perasaan kita, malah menjadi sebab doa kita tidak dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum," hadis riwayat Bukhari, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Qalu, "Wa kaifa ya'jalu ya Rasulullah?" Qala, "Yaqul da'awtu fa lam yustajab li." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa kalian akan dikabulkan selama tidak terburu-buru. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, seperti apakah bentuk terburu-buru itu?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan bentuknya, dia, si hamba yang berdoa tadi, mengatakan, "Saya sudah berdoa kok belum juga dikabulkan. Kok mbiyen donga ya urung kelakon wae." Ini justru menjadi sebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allahu Azza wa Jalla. Ingatlah selalu bahwa bentuk pengkabulan doa yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal tidak selalu dalam bentuk yang kita inginkan terwujud nyata. Karena bisa saja doa yang kita panjatkan dikabulkan Allah lantas diganti dengan yang lain. Pahala ditambah, derajat ditinggikan, kesalahan dihapuskan, dijauhkan dari malapetaka dan musibah serta mara bahaya. Kata Allahu Azza wa Jal, mewujudkannya di lain waktu, tidak seperti yang kita inginkan saat ini. Doa malam ini kalau bisa ya besok segera terwujud, terkabulkan. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sehingga pantaslah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq bersabda di dalam hadis An-Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Berdoa itu adalah ibadah. Berdoa itu adalah ibadah. Nah, setelah kita memahami dengan dua ayat yang telah kita baca dan hadis yang baru saja kita dengarkan, mestinya sekarang ini kita sudah sadar bahwa sekian banyak permintaan kita, keinginan dan cita-cita kita, salah satu sebab untuk bisa terwujud secara nyata adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah Azza wa Jal bukan jalan terakhir. Jangan posisikan, jangan letakkan berdoa sebagai langkah yang terakhir. Berdoa itu justru menjadi langkah yang pertama. Justru menjadi langkah yang pertama. Ayahnya sakit, periksa dokter A, periksa dokter B, C, D. Nah, observasi, di CT scan, di lab kan dan seterusnya. Bertambah parah. Qadarullahu ma syafa'al. Beberapa tindakan dilakukan tim dokter. Akhir cerita, tim dokter mengingatkan, "Sudah Pak, kami tim dokter angkat tangan. Berhalaplah mukjizat," kalau bahasa tim dokter begitu. "Berhalaplah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak doa, Mas." Nah, memang benar kita diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa. Tapi tolong, jangan posisikan doa itu sebagai langkah terakhir. Mestinya dari awal sudah banyak-banyak berdoa. Sering-sering meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah memposisikan doa. Kurang tepat meletakkan doa. Mestinya di depan sejak awal, ini malah diakhirkan. Nah, terkait dengan pembahasan ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mestinya kita baca untuk kemudian diingat selalu serta diamalkan tentunya. Sebuah doa yang sangat agung. Sebuah doa yang diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Jadi cerita ini bermula saat sejumlah orang dari kalangan tabi'in hendak berangkat menunaikan ibadah haji ke tanah suci. mereka sempatkan waktu untuk meminta nasihat dari sahabiyah Ummu Darda radhiyallahu anha. Pada kesempatan itu sahabiyat Ummu Darda radhiyallahu anha menitip sebuah pesan amanah, tolong doakan kebaikan untuk kami. Nah, setelah itu Ummu Darda radhiyallahu anha menyampaikan sebuah hadis dari suaminya radhiyallahu ta'ala anhu Abu Darda, pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al malak wa laka bi mithlin." Wa fi riwayatin da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Inda ra'sihi malakun muwakkal. Kullama da'a li akhihi bi khairin, qala al malakul muwakkal bihi amin. Walaka bimithlin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun hamba yang muslim, tidak ada satupun hamba muslim yang mendoakan untuk saudaranya tanpa sepengetahuan dia, kecuali malaikat akan ikut mendoakan, walaka bimithlin, mudah-mudahan kamu pun mendapatkan hal yang sama. Dalam riwayat yang lain lafaznya berbeda tapi maknanya sama. Nabi Muhammad bersabda, doa seorang muslim yang ditujukan untuk saudaranya tanpa sepengetahuan dia itu mustajabah, mustajab. Inda ra'sihi malakun muwakkal. Di sekitar kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya tanpa sepengetahuan dia, malaikat yang ditugaskan itu mengatakan, amin, ya Allah kabulkan doa hambamu ini. Walaka bimithlin. Dan untukmu pun hal yang sama. Jadi judul atau subjudul yang pertama tadi, marilah kita mengingat dan menyadari bahwa doa yang kita panjatkan dan kita berikan, Allah maha mendengarnya dan Allah maha mengabulkannya. Sehingga manfaatkanlah sebaik-baiknya ibadah yang bernama doa. Ini subjudul kedua. Di antara yang harus kita ingat terkait dengan doa, jangan lupakan saudaramu dalam doamu. Jangan lupakan saudaramu dalam doamu. Doakan terus. Doakan kebaikan. Doakan agar dia mendapatkan kebahagiaan. Doakan agar saudaramu terhindar dari musibah. Doakan saudaramu agar tetap terus istiqomah dan tidak mengalami futur. Nah, ini subjudul yang kedua. Nah, karena kondisi kita di akhir zaman seperti ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita memerlukan sebuah satu kesatuan yang saling menguatkan dan saling mengokohkan. Kita sama tahu dan sama faham bahwa godaan syahwat dan syubhat hitungannya bukan lagi hari dan minggu, tetapi sudah tiap menit bahkan detik. Terus saja godaan-godaan syahwat, godaan-godaan syubhat. Nah, tidak ada satu tempat pun sekarang ini seolah-olah demikian. Kecuali pasti di tempat itu ada saja sebab dan alasan untuk kemudian muncul syahwat dan syubhat. Na'udzubillah. Itu tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita ingkari. Nah, mengandalkan kekuatan sendiri tidak mungkin. Kita terlalu lemah. Nah, terlalu lemah kalau untuk mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, Ilmu sebanyak apapun yang dimiliki, ilmu seluas apapun yang dia punya, itu bukan jaminan selamat dari syubhat dan syahwat. Tinggal di tengah-tengah ahlu sunnah, kanan kiri muka belakang salafiyin, dekat dengan asatidzah, itu pun bukan jaminan untuk kemudian selamat dari godaan syubhat dan syahwat. Nah, tiap hari belajar, tiap saat ngaji, itu juga bukan jaminan. Walaupun kita yakin semua itu tadi adalah bentuk ikhtiar dari kita. Ya, mengumpulkan ilmu, tinggal di antara dan di kalangan ahlu sunnah, salafiyin, berusaha mendekat dengan penuh adab, mendekat kepada asatidzah. Kita yakin itu semua bentuk ikhtiar dari kita. Tapi ingat, itu bukan jaminan. Nah, salah satu sebab agar tetap istiqomah di akhir zaman seperti ini, karena istiqomah di akhir zaman mahal, tinggi nilainya, karena berat. Karena istiqomah di akhir zaman itu berat. Nah, tapi berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman satu dan yang lain itu saling bersaudara. Al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Orang beriman satu dengan yang lainnya ibarat sebuah bangunan, satu dan yang lain saling menguatkan dan mengokohkan. Seperti itu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Caranya banyak cara. Tetapi terkait dengan pembahasan kita sore hari ini, salah satu cara untuk saling menguatkan satu dengan yang lain sehingga terwujud sebuah bangunan yang kokoh dan kuat adalah addu'a bi dhahril ghaib. Mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan dia. Tapi masalahnya sekarang, jangankan mendoakan orang lain, mendoakan untuk dirinya sendiri saja jarang. Mendoakan untuk dirinya sendiri saja jarang, apalagi mendoakan orang lain. Saya berharap mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini pernah walaupun sekali. Kalau belum, tolong diamalkan hadis Nabi ini. Tapi saya berharap ya, semua yang hadir di tempat ini saat ini, sore hari ini, di Masjid Agung Manunggal Bantul ini, paling tidak sekali, sehingga statusnya sudah mengamalkan hadis Nabi. Pernah sekali ketika berdoa menyebut nama saudaranya, sebut langsung, kan itu ya, namanya disebut dalam doa di tengah malam, antara azan dan iqamah, di dalam perjalanan safar. Nah, sebut nama saudara kita, doakan kebaikan untuk dia, doakan agar dia terhindar dari celaka dan musibah. Sebut namanya. Nah, ya Allah, wahai zat yang maha mendengar lagi maha mengabulkan doa, berikanlah selalu semangat belajar dan istiqomah dalam talabul ilmi untuk saudaraku, sahabat karibku, kawan dekatku. Joyo bin Suparjo misalkan gitu, Joyo bin Suparjo, sebut namanya. Ya Allah, ya Allah, wahai zat yang maha mendengar lagi maha mengabulkan doa, aku meminta kepadamu agar engkau menghindarkan segala macam bentuk musibah dan marah bahaya dari temanku dan sahabatku, Joyo bin Suparjo. Misalkan. Itu contoh aja. Paling tidak sekali ya, pernah ya? Ada yang belum pernah? Sudah? Alhamdulillah. Gak perlu dijawab kayaknya. Wong tanpa pengetahuannya kan itu. Ini Pak Dokter ya? Pak Dokter Baktio. Itu demikian. Nah, luar biasa. Kenapa? Saat kita mendoakan seperti itu, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat yang ditugaskan memang oleh Allah, malaikat yang ada di samping kita itu mengaminkan, amin, Bayangkan doa kita diaminkan malaikat. Tidak berhenti sampai di situ. Malaikat juga mendoakan kita sebagai orang yang berdoa. Walaka bimithlin. Kamu pun seperti itu. Artinya malaikat mendoakan kita semoga tetap istiqomah dan semangat belajar. Malaikat mendoakan kita agar terhindar dari musibah dan bencana. Nah, siapa yang tidak senang kalau didoakan malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla? Nah, maka saat kita talabul ilmi, misalkan saat kita menuntut ilmu, melakukan rihlah, ngaji dan seterusnya. Nah, ketika kita sulit untuk memahami, lambat menghafal, apa yang dihafal hilangnya cepat. Nah, salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah mendoakan saudaranya. Ya Allah, mudah-mudahan sahabatku si Joyo itu, ya Allah, kan itu ya, diberi kekuatan di dalam mengingat, diberi kemudahan di dalam memahami. Nah, kenapa? Berharap malaikat mendoakan. Nah, tapi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan ini semua bi dhahril ghaib, tanpa sepengetahuan si Joyo tadi. Jangan malam berdoa pagi-pagi, Joy. Panggilannya kan Joy. Namanya Joyo, panggilannya siapa? Yan. Indra, panggilannya Joy. Joy. Mau bengi tak dungake lho kowe. Enggak usah, wong itu syarat untuk menjadi mustajab itu bi dhahril ghaib, tanpa pengetahuan si Joy, kan itu ya, atau si Oyo, kan Joyo, tanpa sepengetahuan si Joy tadi. Ya, kalau dikasih tahu kan ya, yang kita takutkan tidak jadi mustajab. Nah, tadi kalau kita mengalami kesulitan memahami, susah untuk menghafal, yang sudah dihafal cepat hilang, nah, belum sempat dimurojaah sudah hilang duluan. Kan itu. Belum sempat dimurojaah ini sudah hilang duluan. Kalau sudah dimurojaah sekali dua kali hilang masih mending. Ini belum sempat sudah hilang. Nah, doakan untuk saudaramu bi dhahril ghaib, tanpa sepengetahuan dia. Nah, termasuk di dalam pengertian hadis ini juga adalah keluarga kita, istri. Kalau panjenengan statusnya suami, ya mendoakan istri, sebut nama istri. Kalau panjenengan seorang ayah, doakan anak, sebut nama anak. Nah, doakan kebaikan, mintakan kebaikan untuk istri. Kalau misalkan panjenengan seorang istri, doakan kebaikan untuk suami. Terus doakan kebaikan untuk suami, terus doakan kebaikan untuk suami. Tidak perlu kemudian disampaikan, mas, jenengan iku bendino tak dungake, mas. Tidak perlulah. Kita sama-sama tahu, sama-sama berprasangka baik, sama-sama ingin mendapatkan doa dengan statusnya mustajab. Anak-anak kita juga seperti itu, doakan anak-anak kita bi dhahril ghaib, tanpa sepengetahuan mereka. Nah, ketika kita semua saling mendoakan satu dengan yang lain, kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan si A, si B, si C, si D ya, itu mendapatkan, memperoleh istiqomah agar tetap sabar di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, aku berdoa kepadamu agar si A, si B, si C, si D tetap semangat ngaji. Ya Allah, mudah-mudahan si A, si B, si C, si D, nah, engkau beri kesabaran dan seterusnya. Doakan terus. Nah, apalagi para ulama, doakan mereka selalu. Kalau dalam lingkup kita di Indonesia, doakanlah selalu ustaz kita. Sebut namanya. Karena itu tanda bakti seorang murid. Bakti seorang murid. Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya, nah, mereka mendoakan kebaikan untuk al-Imam Asy-Syafi'i di dalam sujudnya, dalam sujud mendoakan gurunya. Boleh enggak berdoa ketika sujud selain doa yang sudah kita praktekkan selama ini, subhana rabbiyal a'la misalkan. Selesai subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, kita doakan. Boleh, selama doa yang kita ucapkan ketika sujud bukan bagian dari ayat Al-Quran. Nah, tapi kita doa, doakan kebaikan untuk guru kita, untuk ustaz kita, untuk saudara kita, untuk teman kita, dan seterusnya. Nah, apalagi untuk pemerintah kita. Sesuatu yang sudah jarang dan sulit ditemukan. Orang yang terus menerus dan tidak pernah melupakan mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya. Ya Allah, aku memohon kepadamu, berikanlah selalu taufik dan hidayah untuk para pemimpin kami, pemimpin bangsa, para pemimpin negeri ini, negeri Indonesia. Ya Allah, mudahkanlah untuk mereka, para pemimpin kami di Indonesia ini, teman-teman dekat, para penasehat yang baik, jauhkan dari mereka lingkaran orang yang jahat, bitanat su. Itu kan doa kita yang menjadi ciri khas dan karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah dibandingkan kelompok-kelompok yang lainnya. Kesabaran mereka untuk terus mendoakan kebaikan bagi pemerintahnya. Kita yakin pemerintah Indonesia pemerintah muslim, pemerintah muslimin. Nah, status kecuali yang kafir 1, 2, 3, tapi secara status umum pemerintah kita pemerintah muslim. Doakan untuk presiden kita, doakan kebaikan untuk wakil presiden kita, doakan kebaikan untuk menteri-menterinya. Nah, terus doakan seperti itu tanpa sepengetahuan mereka. Nah, tetap orang lain tahu, enggak perlu cerita kepada yang lain. Aku harus tahu, pernah membentino aku dungo go pemerintah ki. Kan gitu. Enggak usah diceritakan seperti apa ge. Enggak perlu diceritakan seperti itu. Nah, dungake wong bentino ben salat tak dungake wa ala ibadillahis salihin ketika tasyahud itu. Kan itu kan doa, dan untuk orang-orang hamba-hamba Allah yang saleh. Oh, tak dungake kabeh. Bukan itu yang saya maksud. Nah, bukan itu yang kita bicarakan. Tetapi memang kita berdoa secara khusus menyebut nama teman, saudara, kerabat. Nah, apa yang kita harapkan dari mereka? Sebutkan doa-doa kebaikan tentunya untuk ustaz-ustaz kita, untuk ulama-ulama kita, untuk para pemimpin dan para penguasa kita. Doakan selalu kebaikan untuk mereka. Nah, karena setiap kali kita mendoakan kebaikan untuk mereka, malaikat akan mengatakan amin, kabulkanlah ya Allah, dan semoga engkau pun mendapatkan hal yang sama dengan apa yang engkau doakan. Sebagai penutup, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini mendoakan kebaikan itu pun bisa menjadi metode atau sarana dakwah. Sadarlah bahwa masyarakat yang ada di sekitar kita, kerabat dan keluarga kita, teman atau sahabat, dengan ciri khas Islam yang berusaha kita tampilkan seperti ini, pasti menganggap dan menilai kita memiliki sesuatu yang lebih dibandingkan mereka dalam hal ibadah. Itu nyata. Dan kita yakin itu adalah cita-cita kita beribadah bukan karena mereka, bukan karena faktor manusia, tapi kita berbicara kenyataan. Kita dengan tampilan seperti ini, mohon maaf, tetangga kita, masyarakat kita, kerabat pasti menilai kita ada kelebihan dalam hal ibadah, sisi lebih dalam hal ibadah. Itu manfaatkan sebaik-baiknya. Maka jangan pelit mendoakan kebaikan untuk tetangga. Jangan pelit untuk mendoakan kebaikan bagi teman dan sahabat. Jangan pelit mendoakan kebaikan untuk keluarga dan kerabat di hadapan mereka. Tanpa sepengetahuan mereka, dilakukan juga. Karena kita ingin mendapatkan doa itu mustajab. Tapi kalau di hadapan mereka, dengan pengetahuan mereka, itu menjadi metode dakwah. Nabi Muhammad SAW juga mendoakan para sahabatnya di depan mereka. Artinya itu ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, artinya saat kita berbicara sama masyarakat, tetangga, kenalan, pelanggan misalkan, jualan martabak mini misalkan, temu sama tukang parkir, temu sama satpam sekolah atau satpam kantor misalkan, mudah-mudahan Mas panjenengan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, kan itu. Tak sebagian orang lah angkat tangan gini. Kan itu ya. Beberapa waktu yang lalu, hari Kamis kemarin, saya bersama sekitar 40 santri Muntilan yang anak remaja itu, kita apa plesir lah kalau bahasanya wong Bantul. Kan itu. Plesir ke Trisik, dari Trisik lanjut ke Gelagah, melewati jalur paling selatan, jalur pantai. Kanan kiri orang bertanam apa lombok, cabai, semangka, melon dan seterusnya. Pas ada orang panen semangka ini, panen semangka, kita berhenti. Beli. Kita 6 mobil Kamis kemarin itu. Beli, ya Allah alam murah atau mahal, tapi yang jelas 50.000 kan itu. Dapat 13 biji seingat saya itu. Besar-besar itu. Enggak tahu mahal atau murah itu. Hah? Yang tahu harga? Murah ya? Besar-besar loh. Itu pun diminta, kita diminta untuk mecah di tempat itu sakarte Mas. Yang penting yang boleh dibawa berapa? Dari 9 ditambahin 4. Pendet mulai Mas, pendet mulai. Saya hitung 13. Pokoknya saya ngambil sendiri juga. Tak bawa pulang. Itu pun sama yang punya apa yang punya itu bilang, "Monggo Mas nek ajeng dipecah, kang mriki mboten apa mriki." Mungkin dia punya kepuasan tersendiri ya. Kan gitu ya. Jadi cerita demi cerita enggak tahu ada hubungannya apa tidak. Kan gitu ya. Jadi pas dapat wah. Saya ikut turun kemarin. Ikut turun dari mobil, wah, barokah niki Mas, mugi-mugi nggih. Doakan ya. Nggih Mas, amin, amin. Oh, kita pakai baju seragam santri kan ya. Seragam santri itu tidak musbil, pakai sarung, pakai koko, pakai kopiah kan gitu. Buki-buki borawan, jenengan sempat sugi nih Mas, gue matur nuwun kan itu. Dan selesai itu saya doakan, Allahumma barik lahum, kasih murah tadi, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum. Saya doakan begitu, saya terjemahkan, ada ya buruh-buruhnya ya, ada buruhnya berapa orang, ada yang di atas mobil, itu ada satu angkat tangan gini, oh, amin, amin. Orang awam masyarakat kita, angkat tangan Pak, gak main-main ini, angkat tangan. Artinya itu masyarakat metode dakwah. Panjenengan jadi dokter, panjenengan jadi pengusaha, panjenengan jadi apa pedagang, apapun itu. Biasakan mendoakan kebaikan. Doa-doa yang ya Allah, nggih, matur nuwun mudah-mudahan Allah memberkahi, mudah-mudahan Allah apa memudahkan panjenengan jalan menuju surga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi panjenengan dari mara bahaya. Oh, itu pasti tunduk itu khusyuk. Nuwun Mas, amin, amin, amin. Gitu. Itu metode dakwah, biar dia senang dengan kita, senang didoakan. Mbok benci-benci sama Wahabi, benci-benci sama Wahabi, nek wis didungak kaya orang Wahabi dungo-dungo sing apik kan itu tetep amin. Amin, tetep amin gitu harta ya, tetep amin ya, amin, amin kan itu, tetep amin, padahal kita tidak minta dia mengucapkan ah, amin. Saya perhatikan, wah lucu ini celana cekak gini, wes ireng apa segala macam, pekerja kasar tapi amin, amin. Insyaallah itu metode dakwah. Nah, jadi pembahasannya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ke kantor apa, ke kantor pos, kantor polisi, kantor mana saja, kita mohon pelayanan publik ke KUA, ke kantor kelurahan, kantor kecamatan, selesai kita sudah dilayani sampai selesai, doakan. Matur nuwun nggih, Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan buat Bapak Ibu semua, keluarganya dijaga apa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, putra-putrani pun saleh-salehah. Kan itu matur nuwun, ini saya sudah selesai urusannya. Kan itu ya. Subhanallah, didoakan. Barangkali dengan doa-doa itu menjadi daya tarik dan magnet tersendiri, akrab dengan kita, nyaman dengan kita, dan harapan lebih dari itu, mudah-mudahan doa yang kita ucapkan itu dikabulkan oleh